kano zomanya pitemu namun kuri garisa sama bahagia kan hidupmu satu hari nanti jika hadir si bunga hati ku berharap selalu tak seperti diriku jangan lama nanti terharap sudah itu sari dan jangan lama terkadang cinta bikin susah kebajikan tapi bukan penjahat berat yang selalu menduga tanpa belas kasihan biarlah hujan menyirami kesalahan aku biarlah bulan menyinari penyesalan aku ini Bagianku biarlah semua jadi saksi yang ku alami. Oh,